Yang merasa aku ora popo ya wis ora popo. Spesial juga untuk Mona Tamannya yang sebelah sini, coba dua jari di atas. Sabare awakmu, wis kata-kata, kok ya ora.